Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari adab yang keberapa? Iqbal. Yang terakhir kita bahas nah, berhubungan dengan adab apabila dia mendengar syekhnya atau gurunya menyebutkan suatu hukum dalam suatu permasalahan atau faedah yang disampaikan, maka hendaknya dia betul-betul mendengarkan. Nah, betul-betul mendengarkan sebagai seorang yang menginginkan faedah, walaupun dia sudah tahu, walaupun dia sudah pernah mendengar, jangan sampai meremehkan satu faedah sedikit pun. Dan ini adab yang sangat penting. Nah, akan terasa khanifillah faedah dari adab yang seperti ini pada barokah ilmu. Nah, pada barokah ilmu. Dan sungguh, nah, hal ini terlihat sangat jelas. Dulu ketika di dalam majlis khanifillah yang duduk di majlis nama Syekhuna Yahya bidadallahu ta'ala ribuan, dan di situ mulai dari apa yang belum tahu mengikram sampai yang para masyayikh, para ulama, dan para masyayikh tetap duduk, duduk dengan tawadhu mendengarkan. Bahkan mereka lebih tenang, lebih khusyuk daripada apa, daripada mungkin para talib yang baru belajar dan sudah tahu nabi Arab yang terkadang suka nyalah-nyalahkan. Dan terlihat barokahnya. Nah, tawadhu nafar. Nah, walaupun mereka bisa membahas sendiri, bisa membaca sendiri di maktabah, karena mereka para ulama mengarang buku, mentahkik hadis. Tapi ketika berada di majlis yang di situ Syekh menyampaikan fawaid, mereka tetap duduk dan hadir. Dan ini contoh yang akan berpengaruh pada barakatul ilm. Baik, pada barakatul ilm. Dan sebaliknya, kaum yang banyak meremehkan akhwani fillah, biasanya seperti ini memang terseret oleh fitnah. Betapa banyak mereka yang terkadang hadir di majlis Syekh Yahya bin Allah Ta'ala, kemudian meremehkan faedah yang sudah disampaikan ketika belajar di daras, dia sibuk menulis sendiri. Baik, hadir, duduk, tapi tidak peduli dengan apa yang disampaikan. Dia baca sendiri, nulis sendiri, atau sibuk dengan perkara lain. Karena dari sekian ribu tentunya tidak akan apa, tidak akan kelihatan, apalagi duduk di belakang. Dan jelas yang seperti ini menyelisih adab dan akan berdampak, berdampak pada barakah ilmu yang didapat, barakah ilmu yang didapat. Karena sungguh kita menuntut ilmu, yang kita harapkan adalah keberkahannya. Nah, keberkahannya. Karena sesuatu yang mubarak, sesuatu yang diberkahi, ini akan memberikan kebaikan yang banyak bagi pemiliknya sendiri dan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, maka itu yang kita usahakan. Bukan banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan tulisan, bukan banyak-banyakan kitab, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ke-11. Man yakra' arin. Nah, Add mikrofon. Ini adab yang penting, Alhamdulillah. Nah, adab yang ke-11 yaitu alla yasbika syaikhu. Nah, baik, alla yasbika syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairi. Nah, hendaknya tidak mendahului syekhnya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Baik, demikian pula ketika menjawab suatu pertanyaan. Ini adab. Kalau nah, syekhnya atau gurunya sedang ditanya, walaupun dia tahu kepemimpinan, jangan apa? Jangan mendahului. Nah, jangan mendahului. Dan ini terkadang banyak didapati kepemimpinan secara tidak langsung pada media-media yang ada pada saat ini. Adapun mungkin kalau langsung duduk ngumpul ini jarang, tapi kalau di media sosial apalagi di grup, nah ketika ada pertanyaan yang lain nimbrung. Nah, ini menyelisih adab. Menyelisih adab. Baik, jadi seorang ketika ada ditanya, ya jangan apa? Jangan naam dia mendahului untuk menjawab. Nah, apalagi yang ditanya naam gurunya misalnya atau syekhnya. Ya, dia duduk diam tawadhu mendengarkannya walaupun dia sudah tahu jawabannya. Stamir. Wayan babi ala yaqta'a. Terjemahannya belum selesai. Atau jawaban soal dari ataupun dari yang lain. Dan juga tidak berbicara bersama dengan syekh, dan juga tidak menampakkan wala yuzhira, dan juga tidak menampakkan pengetahuannya ataupun pemahamannya sebelum syekh. Dan apabila syekh yang menawarkan kepadanya ataupun meminta kepadanya, maka itu tidak apa. Baik. Alla yasbika syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairi. Wala yusawiqahu fihi. Nah, kalau tadi apa? Jangan seorang thalib mendahului dalam menjelaskan atau dalam menjawab suatu pertanyaan. Demikian pula wala yusawiqahu fih, maksudnya tidak membarengi. Syekhnya sedang ngomong, dia ikut ngomong. Nah, atau gurunya sedang ngomong menjelaskan, dia ikut ngomong. Ini makna na'am taib perkataan jamaah dengan kata yusawiq. Wala yusawiqahu fih. Kemudian juga wala yudhira ma'rifatahu bih. Jangan dia menunjukkan pengetahuan tentang permasalahan yang sedang disampaikan. Nah, karena kalau dia menunjukkan hal tersebut, ya seakan-akan tidak butuh. Au idrakahu lahu qabla syekh, atau pengetahuan dia terhadap permasalahan itu atau pertanyaan tersebut sebelum syekhnya. Fa in arada syekhu alaihi dhalika ibtida'an, wal tamasahu minhu fala ba'sa. Kemudian jika ternyata syekh itu menawarkan kepada dia, ya, dari awal dalam artian, ya fulan, bagaimana jawaban masalah ini atau bagaimana penjelasan masalah ini, dan meminta kepada dia, maka tidak mengapa untuk dia menjelaskan dan menjawab. Tapi kalau tidak diminta, jangan. Baik. Istamir. Mayang bagi Allah yaqta ala sidi kalam. Ha? Kalam. Ayu kalam kita. Wala yusna bikahu fihi. Wala yusna bikahu. Ay. Yatakallam ma'ahu. Bal yasbiru hatta yasbiru wasyaitu kalamahu. Tumma yatakallamu wala yatahadatu ma'ahu. Wasyiru yatahadatu ma'ahu. Au ma'ah jemaah firmat. Nah. Lanjim. Sebenarnya juga dia tidak memutus pembicaraan saya dengan perkataannya, dengan perkataan apapun. Nah, wayambangi alla yaqta'a ala syekhi kalamahu nam ayya kalamin kana. Nah, seyogianya dia tidak memutus nam perkataan syekhnya. Ayya kalamin kana, ya, perkataan apa itu, apapun itu, ya, jangan diputus. Nah, demikian pula apa? Wala yusabiqahu fi, tidak mendahuluinya. Wala yusabiqahu ay yatakallamu ma'ah, yaitu tidak apa? Berbarengan membarengi syekh dalam apa berbicara. Bal yasbiru hatta yafruwa syekhu kalama. Nah, tayyib, bagusnya bal yasbiru hatta yufarriga asy-syekhu kalama. Bahkan hendaknya dia bersabar sampai syekh menyelesaikan perkataannya. Tsumma yatakallamu, kemudian baru dia berbicara. Wala yatahaddatsu ma'a ghairihi wa syekhu yatahaddatsu ma'ah aw ma'a jama'atil majlis. Tandanya dia tidak berbicara kepada orang lain dalam keadaan syekhnya mengajak bicara dia, atau sedang berbicara kepada jamaah dalam majlis itu. Tapi intinya dia mendengarkan. Dan sungguh afanillah, adab ini insyaallah pada asalnya kita tahu, cuman terkadang lalai. Dan terkadang lalai, ternyata ada seperti ini sudah tertulis sejak apa, ratusan tahun sebelum kita. Bahkan ini adab secara umum ketika kita bermuamalah dengan manusia. Kalau ada orang mengajak bicara kita, ya kita dengarkan dulu, baru kemudian setelah selesai kita kalau ingin menjawab-jawab, dan jangan memutus pembicaraan. Demikian pula ketika kita diajak bicara dengan orang, ya jangan melengos, jangan kemudian apa, berbicara dengan orang lain, karena ini termasuk apa? Termasuk peremehan dan penghinaan. Ini kalau pada sesama, seorang apa? Jengkel. Nah, menunjukkan tidak punya adab orang yang diajak bicara ini. Apalagi terhadap syekh, terhadap alim, atau terhadap guru. Terus. Walaupun dunu hadiru lagi ditauli fainamnya kunil amrukal. Baik. Qala waliyakun dhihnuhu hadiran fi jihati syekhi bihaithu idha amarahu bi syekh aw sa'alahu an syekh aw asyara ilaihi lam yuhwijhu ila i'adatihi thaniyan. Perhatikan. Dan tidaknya pikirannya itu hadir, tidak safar. Nah, seorang menghadiri majelis ilmu, ya apa? Pikirannya konsentrasi hadir. Nah, jangan menghadiri majelis ilmu pikirannya di rumah atau pikirannya di pasar. Tayyib, ya, Hendaknya pikirannya hadir. Tayib fi jihati syekh tertuju kepada arah syekhnya, pada guru yang menyampaikan ilmu. Fi haythu imda amarahu bi syai aw sa'alahu an syai, di mana apabila syekh itu memerintahkan dengan sesuatu perkara atau bertanya kepada dia dengan suatu perkara, aw asyara ilaihi atau mengisyaratkan kepadanya, lam yuhwijhu ilai adatihi thaniyan, tidaklah menjadikan syekh itu butuh untuk apa? Untuk mengulangi kedua kalinya. Paham? Jadi ini penting, sehingga ketika ditanya, apa tadi pertanyaannya? Nah, ini menunjukkan tadi ngeblank. Enggak. Ya kan? Ya tidak, Muhammad Karimah. Atau ketika dikasih isyarat, entah, tidak sadar-sadar, sudah ditunjuk, masih diam saja misalnya. Kenapa? Karena pikirannya lari di sana. Dan ini menyelisih adab. Yang namanya adab di majelis ilmu, ya hadir tubuh dan rohnya. Bal yubadir ilaihi musri'an, bahkan hendaknya dia bersegera untuk memenuhi panggilan, memenuhi pertanyaan dengan menjawabnya, atau ketika diisyaratkan kum misalnya, kum kan paham, maksudnya ketika ditunjuk misalnya tunjukkan nabi, kalau nabi tidak perhatian cuman bengong kum sampai jam 8 tidak akan berdiri ya misalnya. Bal yubadiru ilaihi musri'an walam yu'awidhu fihi aw ya'tadid alaihi. Dan dia tidak meminta untuk mengulangi. Dia tidak meminta untuk mengulangi apa yang disampaikan oleh syekh atau pertanyaan yang diajukan. Aw ya'tadid alaihi atau apa? Protes. Protes biqauli, dengan mengatakan fa'in lam yakunil amru kada, jika perkara yang tidak demikian lalu bagaimana misalnya. Intinya menunjukkan apa? Menunjukkan protes dan apa? Ketidakterimaan dengan penjelasan yang disampaikan. Baik. Berarti kesimpulannya dari adab yang ke-11 ini, afanifillah, berhubungan dengan apa? Adab seorang talib bersama gurunya, yaitu untuk seseorang tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan yang diajukan, atau membarangi ketika saya berbicara, dia berbicara dengan yang lain, dan seterusnya. Ini adab yang butuh diperhatikan oleh seorang talib yang banyak di zaman sekarang yang paling tidak diremehkan. Dan termasuk yang menyelisih adab dari sini apabila seorang hadir di majelis ilmu sibuk dengan HP-nya misalnya. Majelis ilmu sibuk dengan HP sendiri. Tayyib jasadnya di majelis ilmu tapi dia berselancar di dunia lain. Tayyib enggak di dunia nyata. Tapi di dunia maya. Dan ini berapa banyak yang seperti ini, sehingga hasil yang didapat pun akan sangat jauh berbeda dengan apa yang didapat oleh para pendahulu kita, di mana mereka datang betul-betul beradab. Dan tidaklah kita mempelajari yang seperti ini fanifina kecuali untuk memperbaiki keadaan kita dan untuk mengamalkannya dalam kita menuntut ilmu, juga menerapkan hal tersebut pada anak-anak kita, sehingga mereka bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dicari. Barakallahu fikum, nasallallahu alaihi wasallam, at-taufiq lima yuhibbu.